dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Eyang, Eyang melamun? Oh tidak, tidak Cempaka. Aneh, apa yang sebenarnya telah terjadi di sini, Kek? Ada apakah? Agaknya kalian berdua menyembunyikan sesuatu. Bagaimana dengan penyelidikan kalian terhadap diri kami? Memang sesuatu kekuatan suci ada di dalam tubuh kalian. Aku telah merasakannya. Kekuatan suci? Apa maksud Eyang? Kekuatan yang satu saat dapat kalian pergunakan untuk menegakkan perdamaian di bumi Pasundan ini. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-11 dengan judul Ratu Segara Kidul. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang pertama ini menampilkan Idris Apati sebagai Eyang Kaliman, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Eyang Kaliman atau yang dikenal juga dengan nama Pendeta Sanata Dharma mengajak Mamang Kuraya bersama dengan dua orang cucunya untuk meninggalkan padepokan Kualarang. Eyang Kaliman hendak mencoba memecahkan misteri yang menutupi diri kedua bocah yang kini telah meningkat remaja. Di sebuah hutan kecil yang sepi dan di keremangan cahaya bulan yang menembus dedaunan, Eyang Kaliman berhenti dan kemudian meminta agar Raden Purbaya dan Cempaka untuk duduk bersila di hadapannya. Oh, ya bagus. Duduklah dengan tenang di situ, bocah. Siapakah nama kalian? Saya Purbaya, Kek, dan saya Cempaka. Bagus, anak baik. Kalian memang anak baik. Sekarang lakukanlah semua yang kuperintahkan kepadamu. Baik, Kek. Nah, pejamkanlah matamu dan cobalah untuk mengosongkan pikiranmu. Aku akan mencoba memasuki relung-relung jiwamu. Aku ingin mengetahui apa yang menjadi kesulitan dan gangguan pada diri kalian. Nah, pejamkanlah mata kalian. Baik, Kek. Kosongkanlah pikiran kalian. Janganlah terkejut jika kalian merasakan apapun. Aku akan mencoba masuk dan menembus ke dalam tirai yang menutupi diri kalian. Oh. Sesaat tubuh Raden Purbaya bergetar, dan kemudian kelihatan tubuh bocah itu mengkikil kedinginan. Jangan kau halang-halangi rasa dingin itu, Purbaya. Rasa dingin itu beberapa saat akan segera lenyap. Biarkanlah hawa dingin itu merasuk ke dalam dirimu. Ya, Kek. Rasa dingin di tubuh Raden Purbaya perlahan-lahan berubah menjadi hawa yang sejuk, dan kemudian perlahan-lahan tanpa dapat dikuasai lagi, kesadaran dalam diri Raden Purbaya menjadi hilang sama sekali. Tubuh cucuku Purbaya kini diam tak bergerak, bagaikan sebuah patung. Kesadarannya menjadi hilang. Kini cempaka cucuku yang menggigil kedinginan. Tidak berbeda dengan Raden Purbaya, Cempaka pun mengalami hal yang sama. Tubuhnya bergetar kedinginan beberapa saat. Kemudian perlahan-lahan, rasa dingin itu berkurang dan kemudian berganti dengan hawa sejuk yang melenyapkan kesadarannya secara berangsur-angsur. Bagaimana Tuan Sanata Dharma? Aku tidak bisa menjawabnya sekarang, Kuraya. Tunggulah beberapa saat. Aku belum mengerti apa dan bentuk apa yang berada di dalam tubuh kedua bocah ini. Karena itu, aku hanya mengikatnya dahulu dengan kekuatan gaibku. Kekuatan gaib? Ya, Jala Sukma. Haji Jala Sukma. Ya, Jala Sukma. Iya. Tapi mengapa kedua cucuku tidak mengalami penderitaan yang hebat? Tidak mengalami rasa sakit yang teramat sangat? Karena keduanya adalah anak-anak yang baik. Iya. Mereka mau mematuhi pesanku dengan tidak menghalangi sedikit pun hawa dingin yang merasuk ke dalam tubuhnya. Iya. Itukah kelemahan dari Jala Sukma? Kelemahan? Iya. Tidak menghadapinya dengan kekerasan, tidak melayaninya dengan kekuatan. Iya, rasa sakit itu dapat dihindarkan. Tapi yang terjadi adalah seperti kedua cucumu itu. Iya. Seperti itu kah kehebatannya? Tapi apakah yang terjadi bila yang melepaskan aji itu berhadapan dengan seseorang yang memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi? Jika ilmu itu sudah dilepaskan, tidak ada seorang pun yang akan sanggup untuk menahannya. Siapapun dia, akan tetapi untuk memiliki dan menguasai ilmu itu tidak mudah. Sudahlah. Jangan kau ganggu aku dengan pertanyaan-pertanyaanmu, Kuraya. Iya. Aku harus segera mengetahui keadaan bocah-bocah itu. Eyang Kaliman kemudian menempelkan kedua jari kanannya di kening di antara kedua matanya, sementara kedua jari kirinya, yaitu telunjuk dan jari tengah, menempel pada sikut kanannya. Beberapa saat, tubuh Eyang Kaliman mematung tak bergerak. Akan tetapi beberapa saat kemudian, tubuhnya kelihatan bergerak, bergetar perlahan, dan dari ubun-ubun kepalanya kelihatan keluar asap tipis. Beberapa belas langkah di pinggir arena, Mamang Kuraya memperhatikan dengan dada berdegup kencang, dan kakek tua yang merupakan tokoh mahasakti di tanah Pasundan itu menjadi semakin keras degup jantungnya manakala melihat Eyang Kaliman menjadi pucat pasi. Oh. Tuan Sanata Dharma. Apa yang terjadi? Aku menemui satu kekuatan yang tidak dapat kuhadapi, Kuraya. Yang semakin paksa untuk mendekati, semakin menyakiti diriku. Tapi yang jelas dapat kusimpulkan, bahwa kekuatan yang berada di dalam tubuh kedua anak itu bukanlah kekuatan hitam. Berdasarkan pengamatanku selama ini, aku juga berkesimpulan demikian, Tuan. Sebenarnya, apa yang telah kau ketahui tentang bocah ini, Kuraya? Keanehan-keanehan apa yang telah kau ketahui yang terjadi pada diri mereka? Ketika itu, kami berada di sebuah air terjun yang terdapat di sekitar Bukit Tunggul. Di tempat itu aku dikepung oleh kelompok bobongkong. Makhluk halus hitam itu? Iya. Manusia harimau itu bermaksud hendak membunuh kami. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba saja tubuh gadis itu yang kuletakkan di atas pohon besar menjadi bercahaya dan kemudian melompat turun. Tanpa berbuat apapun, gadis itu berhasil mengusir kelompok manusia harimau itu. Dan kelompok manusia harimau itu menjadi ketakutan, menyembahnya, dan memanggilnya dengan sebutan Nyai Pohaci. Nyai Pohaci? Iya. Mungkinkah kekuatan itu yang hadir di dalam tubuh bocah perempuan itu? Jika demikian, dalam tubuh bocah laki-laki itu adalah Sang Hyang Wisnu. Dewata Agung, benarkah kau kembali menghadirkan mereka? Menghadirkan junjungan kami ke Mayapada ini? Menghadirkan mereka sepasang suami istri perkasa, pembela kebenaran? Damailah Tanah Pasundan jika kau telah menghadirkan mereka ke Tanah Pasundan ini. Tapi mungkinkah itu? Keduanya belum lagi cukup usia untuk dicekam oleh kekuatan mereka, kemahaperkasaan dan sekaligus kesempurnaan cinta mereka. Satu hal lagi, Tuan. Sebuah pusaka Tanah Pasundan telah luluh ke dalam tubuh mereka. Kujang Cakrabuana dan warangkanya. Kujang itu? Iya. Bagaimana bisa sampai terjadi demikian? Prabu Sora dan Resi Amista yang menjadi penasaran untuk membuka tabir kekuatan yang berada dalam tubuh mereka mempergunakan pusaka tersebut. Dan yang terjadi adalah, tanpa dapat mereka kuasai, pusaka itu justru masuk dengan sendirinya ke dalam tubuh keduanya. Iya. Agaknya semakin yakin aku menyimpulkan tentang diri mereka. Pastilah kedua junjunganku yang berada di dalam tubuh kedua bocah itu. Aku harus melepaskan jala sukma dari tubuh mereka. Eyang Kaliman kemudian mengerahkan tenaganya untuk menarik kembali Aji Jala Sukma yang telah dilepaskan pada kedua bocah di hadapannya. Akan tetapi, celaka. Tenagaku tiba-tiba saja menjadi hilang sama sekali. Apa yang telah terjadi dengan diriku? Eyang Kaliman menjadi gelisah dan cemas sesaat. Akan tetapi kemudian Resi yang arif dan waspada itu segera menyadari apa yang telah terjadi dengan dirinya. Dengan serta-merta, Resi Sanata Dharma menjatuhkan diri berlutut dan kemudian menyembah pada dua bocah yang berada di hadapannya. Sang Dewa Betara junjungan hamba, ampunkanlah hambamu ini yang telah buta dan tidak mengenal dan menyadari kehadiran Wan. Ampunkanlah hamba. Sesaat setelah Eyang Kaliman berlutut memohon ampun, Kedua tubuh bocah di hadapannya tiba-tiba bergerak dan kemudian membuka matanya. Eyang, Eyang, bangkitlah. Bangkitlah, Eyang Resi. Kenapa Eyang berlutut dan menyembah seperti itu? Oh, tidak. Tidak, Cempaka. Tenagaku ternyata sudah pulih kembali. Oh, syukurlah Sang Dewa Betara tidak menjadi murka denganku. Eyang, Eyang melamun? Oh, tidak. Tidak, Cempaka. Aneh. Apa yang sebenarnya telah terjadi di sini, Kek? Ada apakah? Agaknya kalian berdua menyembunyikan sesuatu. Bagaimana dengan penyelidikan kalian terhadap diri kami? Memang sesuatu kekuatan suci ada di dalam tubuh kalian. Aku telah merasakannya. Kekuatan suci? Apa maksud Eyang? Kekuatan yang satu saat dapat kalian pergunakan untuk menegakkan perdamaian di bumi Pasundan ini. Tapi mengapa kami tidak pernah dapat merasakan adanya kekuatan itu? Kami tidak pernah mengetahuinya. Apakah Eyang dan juga orang-orang yang memburu kami tidak hanya sekedar mengada-ada? Satu saat kalian akan mampu untuk menguasainya. Satu saat kalian akan mampu menyatu dengan kekuatan itu. Kekuatan penghancur angkara murka. Tapi Tuhan, apakah Tuhan Resi dapat memberikan petunjuk pada mereka cara yang sebaiknya mereka lakukan agar dapat menguasai kekuatan itu? Iya. Mohonlah petunjuk pada Dewata Agung. Usahakanlah untuk selalu mengingatnya setiap hari. Lakukanlah hal itu walaupun hanya beberapa saat secara teratur. Mudah-mudahan akan segera datang petunjuk darinya. Cucuku Purbaya dan kau Cempaka. Nah, ucapkanlah terima kasih pada Tuan Sanata Dharma yang telah memberikan petunjuk untuk kalian. Terima kasih atas petunjuk Eyang. Jika begitu aku pergi. Berhati-hatilah menjaga kedua anak itu, Kuraya. Akan saya lakukan sebagaimana kewajiban seorang kakek yang sesungguhnya, Tuhan. Bagus. Selamat tinggal. Dia kembali lenyap dengan begitu saja dari pandangan mata. Iya. Luar biasa sekali kepandaiannya. Iya. Kepandaian yang dimilikinya hampir tidak berbeda dengan kepandaian para dewa. Sudah hampir tengah malam. Apakah kita akan bermalam di hutan ini, Kek? Apakah kau menginginkan sebuah ranjang yang hangat untuk tempat tidurmu? Tidak, Kek. Saya hanya sekedar mengingatkan, Kek. Apakah kita akan tetap berdiam di tempat ini bersama-sama dengan nyamuk-nyamuk yang semakin ganas saja menggigit kita, Kek? Sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini. Kita mencari desa yang terdekat. Baik. Ayolah. Di sebuah balai desa, Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan kakeknya melewati sisa-sisa malam yang semakin mendekati akhir. Mereka tertidur nyenyak, tidak terkecuali Mamang Kuraya yang juga menjadi lelah karena mengalami berbagai macam ketegangan situasi. Kak Cempaka! Kak Cempaka! Raden, ada apa Raden? Raden, sadarlah. Kak, kenapa? Ada apa Raden? Raden telah bermimpi ya? Kau bermimpi Purbaya. Sudah, tidurlah kembali. Lihatlah itu, kau baru saja tertidur. Fajar baru saja menyingsing. Ayo, pejamkanlah kembali matamu. Masih ada waktu beberapa saat sebelum orang-orang membangunkan kita. Ayo, tidur kembali. Ayo. Mamang Kuraya kembali memejamkan matanya, tidur membelakangi kedua cucunya. Sementara itu, Cempaka masih saja memandangi Purbaya yang masih tetap duduk termenung. Raden, sebenarnya apakah yang telah terjadi dengan Raden? Janganlah mimpi menjadi buah pikiran Raden. Sejenak, Raden Purbaya memandangi dalam-dalam wajah Cempaka pengasuhnya. Tapi beberapa saat kemudian, Raden Purbaya melemparkan pandangannya jauh-jauh dan kemudian membaringkan tubuhnya membelakangi Cempaka. Raden, ada apakah? Apakah ada sesuatu yang salah yang telah saya lakukan? Tidurlah, Kak. Tidurlah. Tidak ada apa-apa. Saya hanya sekedar bermimpi. Sekedar bermimpi. Raden, tidur. Tidurlah, Kak Cempaka. Tidurlah. Cempaka membaringkan kembali tubuhnya. Akan tetapi, matanya tetap lekat ke arah punggung Raden Purbaya. Setelah beberapa saat Cempaka melihat Raden Purbaya menggerakkan tubuhnya, segera saja gadis yang cerdik itu memejamkan matanya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Baba Tanah Leluhur ini dalam episode ke-11, Ratu Segara Kidul, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Entrostop bersama dengan Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.